Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Athani Ashar yang ke-12 bab al-hathi 'ala al-ziyad min al-khair fi wahid al-umur, bab anjuran untuk menambah dari perbuatan-perbuatan baik di akhir-akhir umur. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, awalam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Bukankah telah kami berikan umur kepada kalian, umur yang cukup pada usia tersebut, lama umur tersebut, seorang yang mau sadar ya bisa menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Wajakumun nadhir, dan telah datang kepada kalian Rasul yang beri peringatan. Berapa usia yang dimaksud dalam ayat ini? Usia yang cukup sebagai peringatan bagi seorang hamba. Qala Ibn Abbas wal muhaqqiqun ma'nah awalam nu'ammirkum 60 sana. Bukankah kami telah berikan umur kepada kalian selama 60 tahun? Yang umur 60 tahun ini cukup kalau orang mau sadar, untuk dia tersadar. Dan telah datang kepada kalian An-Nadhir. Wa yuayiduhu, menguatkan penafsiran pertama ini, al-hadith alladhi sanadkuruhu insyaAllah ta'ala. Hadith yang akan disebutkan beliau di nomor pertama dalam bab ini. Wa qila, ini pendapat kedua, ada yang menyatakan makna samaniya ashar sana, 18 tahun. Awalam nu'ammirkum, dan bukankah kami telah berikan umur kepada kalian, yani usia 18 tahun. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yang cukup pada usia tersebut seorang tersadar. Kalau memang dia mau mengambil pelajaran, menyadari tentang dirinya. Wa qila, ada menyatakan pendapat ketiga, arba'ina sana, 40 tahun. Qalahu, ini pendapat Al-Hasan Al-Basri wal Kalbi wa Masruq. Wa nuqila an Ibn Abbas aydhan, juga dinukil dari Ibn Abbas. Ibn Abbas memiliki dua riwayat dari beliau, satu riwayat 60 tahun, satu riwayat 40 tahun. Wa naqalu, mereka menukil dari Amr Ahlul Madinah, an Ahlul Madinah, orang-orang Madinah, idza balagha ahaduhum 40 sana, jika seorang mereka Ahlul Madinah ketika itu usia mereka telah 40 tahun, arba'ina sana, tafarraga lil ibadah, mereka pun memfokuskan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, ini pendapat yang berikutnya, pendapat keempat, huwal bulugh awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yani usia balig 15 tahun dan semisalnya. Yang dikuatkan Imam Nawawi rahimahullah, yang pertama, qaluhu ta'ala wa ja'akum an-nadhir, qala Ibn Abbas wa jumhur huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. An-nadhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami telah berikan umur kepada kalian sampai usia 60 tahun, yang cukup pada umur tersebut seorang untuk sadar dan telah datang kepada kalian nadzir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khila, yang menyatakan yang pendapat kedua, asyaib. Asyaib yakni uban. Iya, uban. Iya. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yakni telah tumbuh rambut putih. Uban yang sebagai peringatan. Qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wallahu a'lam. Yang dikutip oleh An-Nawawi rahimahullah adalah An-Nabi. Ada Muslim Utsaimin rahimahullah cenderung menyatakan ini umum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Wallahu rahimahun rahimakumullah. Berkata Muslim Utsaimin rahimahullah taala, fal ladzi yabghi lil insan, yang seyogianya dilakukan seorang insan, seorang manusia, kullama tala bihil umur, semakin panjang umurnya, ya semakin tambah umurnya, an yukthir min amal salihah, hendaknya dia semakin memperbanyak amal saleh. Kama annahu yanbaghi lisyab aydan an yukthir min amal salihah, sebagaimana juga para pemuda yang masih muda pun hendaknya mereka memperbanyak amal saleh. Kenapa demikian? Li'anna al-insan la yadri mata yamut, qad yamutu bi syababi, karena seorang tidak tahu kapan dia meninggal. Bisa jadi dia meninggal dalam keadaan masih dalam usia muda. Di antara ucapan Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fal wajib ala al-insan, wajib atas seseorang an yahrisa fi akhir umri, untuk bersemangat di akhir umurnya, alal ikthar min ta'atillah, untuk memperbanyak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walasiyama ma awjaballah alaih, apalagi amal-amal yang wajib, yang Allah wajibkan atas dia. Qala wa an yukthira min istighfar wal hamd, dan untuk dia, ya semakin tambah umurnya, di akhir umurnya dia memperbanyak istighfar, ya memperbanyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bawakan hadis yang masyhur yang nanti juga akan kita baca dalam bab ini, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sengaja membawa Abdullah bin Abbas ke majlis syura, ya, untuk menafsirkan surat Idza jaa nasrullah an-nasr wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beliau menguji ahlu syura ketika itu, apa penafsiran mereka. Ya, berbagai pendapat dilontarkan oleh sebagian sahabat yang ada ketika itu. Kemudian ya, Umar bin Khattab bertanya kepada Ibn Abbas untuk menunjukkan keilmuan Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, ini adalah umur, terkait dengan umur Rasulullah SAW. Di akhir-akhir beliau mau meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dan itu yang dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Surat itu bukan terkait dengan kemenangan, bukan terkait dengan yang lain, tapi terkait dengan umur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan di akhir umur beliau diperintah untuk banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Qala Nawawi rahimahullahu taala, amal hadis, adapun hadis-hadis yang ada dalam bab ini, fal awwal, yang pertama kita baca malam ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mrin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uzur kepada seseorang, akhara ajalahu, yang akhirkan ajalnya, hatta balagha sittina sanah, hingga dia sampai berumur 60 tahun. Qala Nawawi rahimahullah, qala ulama ma'na, ya, lam yatruk lahu udhran, Allah sudah tidak lagi memberikan uzur kepada dia, kalau sudah sampai 60 tahun. Ir amhalahu bihadhil muddah, ketika Allah telah memberikan dia menunda umurnya sampai 60 tahun, maka tidak ada udzur lagi baginya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan pelanggaran-pelanggaran, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syaikhul rahimahullah taala, kata beliau, wal ma'na anna Allah idza ammara al-insan, ketika Allah memberikan panjang umur kepada seseorang, yang mu'ammar itu artinya orang yang panjang umur. Ada nanti di istilah dalam muhadithin, iya, mu'ammarun. Mu'ammarun ini orang-orang yang dipanjangkan umur. Jika telah dipanjangkan umur oleh Allah, hatta balagha sittina sanah, hingga sampai 60 tahun, faqad aqama alaihi al-hujjah wa nafa'anhu al-udhur. Allah telah tegakkan hujjah atas dia, dan Allah telah menafikan, meniadakan udhur lagi untuknya. Kenapa demikian? Kata beliau, li anna sittina sana yabqallah al-insan ilaiha ya'rif min ayatillah ma ya'rif wala siyam idza kana syi'an fi baladi Islam. Iya. Karena kalau subhanallah Allah memberikan umur dia sampai 60 tahun masih hidup, dia sudah tahu mestinya akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia telah banyak makan garam, telah banyak pengalaman, telah melihat apa yang terjadi di dunia ini, tanda-tanda kekuasaan Allah. Apalagi kalau dia tinggal di negeri Islam, di negara banyak muslimin. Iya, sehingga sudah terputus hujjah. Iya, sudah terputus. Iya, alasan dia, udzur dia ketika telah mencapai 60 tahun. Ini jelas. Iya, hendaknya seorang telah diberikan umur oleh Allah, iya, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Mengingat-ingat hadis yang sudah kita baca, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umur dan baik amalannya. Wa syarrun nas, orang yang paling jelek adalah orang yang tala umruhu, yang panjang umur tapi si'a amaluhu, ya tapi jelek amalannya. Semakin bertambah umur, hendaknya sabar, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah alam bisawab, kita baca lanjutan masalah zakat insyaallah.